بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita sekarang masuk pada hadis yang kedua. فأقول الحديث الثاني قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله حديث نمبر 4937 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن سعد ابن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda mathalul ladzi yaqra'ul qur'ana, perumpamaan seseorang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa hafizun lahu, dalam keadaan dia menghafalnya, hafizun lahu, dia menghafalkan Al-Qur'an tadi, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat as-safarah. As-safarah yakni ar-rusul, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Safarah jamaknya safir, delegasi, dimaknakan dengan ar-rasul, utusan. Kenapa disebut dengan malaikat safarah? Li'annahum yusfiruna ilan nas birisalatillah. Annahum yusfiruna ilan nasi birisalatillah, karena mereka pergi kepada umat manusia dengan membawa risalah Allah. Ya, dikarenakan mereka pergi kepada umat manusia dengan membawa risalah-risalah Allah. Ini namanya safarah. Mereka malaikat khusus disebut dengan malaikat safarah, yakni malaikat utusan-utusan Allah yang membawa risalah-risalah Allah. Ada yang berpendapat qila, ada yang berpendapat as-safarah al-katabah. As-safarah al-katabah. Safarah, malaikat safarah adalah malaikat katabah, malaikat yang mencatat amal-amal Bani Adam. Tapi yang sahih, as-safarah bukan katabah, lain lagi. Ya, as-safarah bukan katabah. Ada malaikat katabah, ini malaikat yang mencatat amal Bani Adam. Ada lagi malaikat safarah, malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa risalah. Tayyib, ada sedikit pembahasan yang diangkat oleh para ulama. Apakah semua malaikat itu safarah sebagai rasul? Apakah semua malaikat Allah sebagai rasul Allah, sebagai utusan Allah Azza wa Jalla? Ada dua pendapat, fihi qawlani. Fihi qawlani, ada dua pendapat. Was sahih anna fihim ar-rusul wa ghairu rusul. As-sahih anna fihim ar-rusul wa ghairu rusul. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar, di antara malaikat ada yang rusul, malaikat yang diutus oleh Allah. Ada pula yang ghairu rusul, bukan malaikat yang diutus oleh Allah. Tayyib, disebutkan dalam beberapa riwayat ada malaikat yang raqi' la ya'tadil, rukuk terus, tidak pernah i'tidal. Ada malaikat yang sajid la yaqum, yang sujud terus, tidak pernah berdiri. Ada yang demikian. Sehingga pendapat yang sahih, ada malaikat yang merupakan rusul, ada malaikat yang bukan rusul. Ya, tidak semua malaikat itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Difaham ya? Ada yang bertugas sujud terus, ada yang bertugas rukuk terus, ada yang bertugas tasbih terus, begitu. Ada yang juga diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diutus namanya safarah. Sehingga safarah malaikat khusus yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang sahih, ini yang dirujukkan Al-Hafidh dalam bukunya Fathul Bari. Tayyib. Lalu bagaimana dengan ayat Allah Azza wa Jal? Disebutkan di surat Fatir ayat yang ke-12. Allah mengatakan dalam ayatnya, Ja'ilil malaikati rusulan. Gimana awalnya? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha. Ada pengarang ayat Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul. Zahirnya semua malaikat rasul. Ya, utusannya Allah Azza wa Jalla. Dijawab ujiba. Jawabannya adalah disebutkan di Al-Hajj ayat yang ke-75. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam bacaan ayat Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Al-Hajj ayat yang ke-75. Dan Allah memilih dari sebagian malaikat sebagai rasul-rasul dan juga dari sebagian umat manusia. Ada kata-kata min, bukan seluruhnya. Sehingga ada malaikat yang sebagai rasul Allah, ada yang bukan. Dipaham ya? Sehingga menegaskan malaikat tidak semua rasul Allah. Khulasanya adalah as-safarah yang disebutkan dalam hadis ini adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah membawa risalahnya. Mereka khusus, bukan malaikat katabah. Al-kiram ma'ruf, malaikat yang mulia. Al-bararah, al-bararah maknanya al-muti'un. Al-muti'un, malaikat yang taat. Malaikat yang taat. Kita lanjutkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seseorang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yata'ahaduhu, dan dia berusaha untuk menjaganya, wa huwa 'alaihi syadidun, dan bacaan Quran itu sangat berat bagi dia, falahu ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala. Al-hadithu akhrajahu Muslim nomor 798. Faqala rahimahullah haddathana Qutaibah ibn Sa'idin wa Muhammad ibn Ubad al-Ghubari jami'an anabi awanata. Qala Ibnu Ubaid haddatsana Abu Awana an Qatadah bihi dari Qatadah dengan isnad yang sama. Bilafad dengan lafad, ini lafadnya Imam Muslim. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran. Manil mahir, siapa yang mahir yang dimaukan di sini? Taib. Al-mahir adalah al-hadhiq. Al-hadhiq, orang yang cerdas. Al-kamilul hifzi, al-kamilu al-hifzi, yang sempurna hafalannya. Yaitu alladzi la yatawaqqaf. Alladzi la yatawaqqaf, yang bacaannya tidak putus-putus. Wala yasukku alaihil qira'ah. Wala yasukku alaihil qira'ah, dan tidak memberatkan dia bacaan Quran. Kenapa? Lijudati hifzihi wa itqanih. Lijaudati hifzihi wa itqanih, dikarenakan hafalannya bagus dan mutqin. Dikarenakan hafalannya bagus dan mutqin, lancar bacanya itu. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung, enak gitu. Jadi enggak gitu. Lancar bacaannya. Hadza mahir. Disebutkan di sini al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat safarah yang mulia, yang taat kepada Allah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana, dan seseorang yang membaca Al-Qur'an. Wa yatata'ta'u fihi, dan dia gagap dalam baca Al-Qur'an. At-tata'tu itu orang yang gagap, yang ngomongnya tidak bisa lancar gitu, bacaannya tidak bisa lancar. Difaham ya? Ada itu tak. Wa huwa alaihi syaqqun, dan bacaan itu berat bagi dia. Dia berusaha sekuat tenaga membaca dia. Lahu ajrani, dia dapat dua pahala. Baik. Di sini ada beberapa masail sebelum kita bahas faedahnya. Yang pertama adalah pengertian ma'as safarah. Seseorang yang membaca Al-Quran, yang hafid Quran, yang mahir Quran, bersama dengan as-safarah al-kiramil bararah. Apa maknanya? Ada dua ihtimal yang disebutkan para ulama. Ya, ada dua kemungkinan makna, fihi ihtimalan. Dia bersama dengan malaikat safarah tadi. Yang pertama, ayyakuna lahu fil akhirati manazilu. Ayyakuna lahu fil akhirati manazil, yakunu fiha rafiqan lil malaikati safarah. Ayyakuna lahu fil akhirati manazil, yakunu fiha rafiqan lil malaikati safarah. Artinya, dia di akhirat nanti memiliki manzilah, kedudukan, yang di situ dia menemani malaikat safarah. Luar biasa. Kenapa? Litisafihi bisifatihim. Litisafihi bisifatihim min hamli kitabillah. Min hamli kitabillah. Dikarenakan dia bersifat dengan sifatnya para malaikat safarah, yakni membawa kitabullah. Dia membawa kitabullah. Kalau malaikat yang menurunkan kepada para rasul, dia yang membacanya, yang menghafalkannya, yang mahir dalam di dalamnya. Sama-sama terkait dengan Al-Quran. Ini makna pertama. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Yang pertama, jaminan surga. Karena manzilah bersama malaikat di surga, enggak ada dalam neraka. Jaminan surga. Yang kedua, mendapatkan pahala besar sebuah manzilah khusus, manzilah yang istimewa, menemani para malaikat safarah di surga nanti. Sebuah manzilah bersama dengan malaikat safarah di surga nanti. Itu luar biasa. Makna kedua, annahu amilun bi amalihim wa salikun maslakahum. Annahu amilun bi amalihim wa salikun maslakahum. Maknanya dia bersama dengan malaikat safar, yakni dia mengamalkan amalnya malaikat. Dia mengamalkan amalnya malaikat tadi, dan dia menempuh jalannya para malaikat. Dua-duanya enggak ada masalah. Bisa dimaknakan untuk riwayat ini. Ini disebutkan Al-Qadhi Iyadh. Ini dua makna disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam bukunya Ikmalul Mu'lim. Ya, disebutkan Al-Qadhi Iyadh dalam bukunya Ikmalul Mu'lim. Ikmalul Mu'lim. Syarah Sahih Muslim. Ikmal, ikmal. Ikmalul Mu'lim. Syarah Sahih Muslim juz yang ketiga, halaman 193. Juz yang ketiga, halaman 196, afan 6. Ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim terkait dengan riwayat ini. Dipaham ya? Maka ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Tayyib. Masalah yang lain yang diangkat adalah pada kata-kata falahu ajrani. Seseorang yang membaca Al-Quran dan dia gagap dalam membaca Al-Quran, berat bagi dia membaca Al-Quran, dikatakan lahu ajrani, dapat dua pahala. Taib, yang dimaukan dengan dua pahala, yang pertama ajrun bil qiraah, pahala baca Qurannya. Yang pertama. Yang kedua, ajrun bitata'tu'ihi wa masyakkatihi fi tilawatih. Ajrun bitata'tu'ihi, gitu ya. Bacanya gitu ya. Bitata'tu, betul bahasanya ya. Ajrun bitata'tu'ihi wa masyakkatihi fi tilawatih. Pahala kedua, pahala tatatu'nya dia, gagapnya dia dan beratnya dia dalam membaca Al-Quran, dikasih dua pahala. Bacanya dikasih pahala, gagapnya, susahnya baca Quran dikasih pahala tersendiri, dua pahala. Gitu ya. Nah, muncul pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, yang mahir ataukah yang gagap tadi, yata ta'ta. Yang gagap dapat dua pahala. Mana yang lebih rajih? Mana lebih afdal? Mana yang lebih afdal pahalanya? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang mahir dengan Quran ataukah yang gagap? Ini dibahas dikarenakan ada kata-kata falahu ajran, dapat dua pahala. Ada dua pendapat. Subhanallah, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang paling besar pahalanya yang gagap. Dipahami? Yang besar pahalanya, yang lebih besar pahalanya yang gagap, yang kesulitan dalam baca Al-Quran. Apa alasannya? Alasannya kata mereka, al-ajru ala qadr al-masyakkah. Itu ada sebuah kaidah demikian. Al-ajru ala qadil masyakkah. Pahala itu tergantung kadar beratnya. Semakin kamu berat beramal, semakin kamu kesusahan dalam beramal, semakin besar pahalanya. Sehingga mereka mengatakan dari dua orang ini yang disebutkan dalam hadis, justru yang lebih besar pahalanya yang gagap. Dia berusaha sekuat tenaga baca Al-Quran, wah syadid alaih, maka semakin besar pahalanya. Al-ajal qadil masyarakat. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua ialah yang lebih besar pahalanya al-mahir bil-Quran. Al-mahir bil-Quran. Yang lebih besar pahalanya orang yang mahir membaca Al-Quran. Dan ini yang rajih. Dengan tamasyak lagi. Ini yang rajih, dirajihkan oleh satu, Ibnu Tin. Dirajihkan oleh Ibnu Tin. Dirajihkan oleh Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad juga dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi dan juga oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Al-Hafidh dalam Fathul Bari ketika mensyarah riwayatnya. Dan ini wadih gitu ya kan. Keutamaan yang dimiliki oleh Al-Mahir itu sudah luar biasa. Bersama dengan malaikatul kemul barara, memiliki manzilah khusus di hari kiamat nanti, sebuah tempat bersama dengan para malaikat, dia mengamalkan amalnya malaikat, dia menempuh jalannya para malaikat, itu sudah melampaui segala-galanya. Walaupun yang gagap juga besar pahalanya, tapi yang mahir dengan tanpa ragu lagi jelas lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Naam. Ini masail yang diangkat oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Sekarang kita sebutkan faedahnya. Faedah-faedah hadis ini. Yang pertama ialah fadilatul huffaz lil Quran. Fadilah para huffazul Quran. Fadilah atau keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Langsung dengan lafad wahuwa hafidhun lahu. Ini mereka mendapatkan keutamaan nomor satu sudah, para hafidhul Quran. Yang kedua, fadilatul mahir. Fadilatul mahir fi tilawatihi lil Quran. Keutamaan orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Ini meliputi yang hafid dan yang tidak hafid. Ya, yang mahir itu terkait dengan bacaannya. Dia bacaannya bagus, lancar, tidak berhenti, tidak gagap, dengan tajwid bagus. Barakallahu fikum. Juga masuk dalam riwayat ini. Apalagi disertai dengan hafalan. Saya katakan yang hafid itu nomor satu. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dan yang dimaukan dengan bacaan di sini, bacaan lafziyah. Yang dimaukan dengan qiraah dalam hadis ini, qiraatun lafziyah. Bacaan lafad, ini membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga adalah alladhi yaqra'ul qur'ana bitata'tu' lahu ajrani. Alladhi yaqra'ul qur'ana bitata'tu' lahu ajrani. Yang membaca Al-Quran dengan gagap, yang susah membaca Al-Qurannya, maka mendapatkan dua pahala. Faedah yang ke? Faedah yang keempat. Hadzal hadis yadullu ala tabaqati qurra'il Qur'an fil fadilah. Hadzal hadis yadullu ala tabaqati qurra'il Qur'an fil fadilah. Hadis ini menunjukkan tingkatan-tingkatan para pembaca Al-Qur'an dalam fadilahnya. Ditentukan dari bacaannya, dari hafalannya. Semakin bagus bacaannya, semakin lancar bacaannya, semakin mahir bacaannya, mujawwadah murattalah, semakin afdal. Disertai dengan hafalan, lebih afdal lagi. Paham ya? Maka ini secara umum menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan para pembaca Al-Quran. Barakallahu. Naam. Ini fawaid yang bisa kita ambil terkait dengan Al-Quran dan bab yang dimaksud. Barakallahu fikum. Kalau bicara tentang keutamaan Quran dan membaca Al-Quran sangat banyak sekali. Lalu saya bawakan beberapa di antaranya sebagai tambahan faedah, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini supaya kita bersemangat di dalam membacanya, terutama barakallahu fikum di momen Ramadan seperti ini. Hadis yang pertama membawakan sebagai faedah beberapa riwayat tentang keutamaan baca Al-Quran. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa mi walamun harfun, wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharib. Gitu. Wal hadits sahih. Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dengan itu dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau antum membaca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Satu huruf satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. 3 huruf 30. Bayangkan antum membaca alif lam mim 30 kebaikan. Bisa antum bacakan atau membaca satu ayat itu berapa huruf? Bisa tuh bayangkan atau membaca satu muka berapa huruf? Membaca satu surat berapa huruf? Satu juz berapa huruf? Itu per huruf dikalikan 10 kali lipat. Antum membaca satu surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ya, berapa jumlah ayatnya? 286 apa 7? Itu ayatnya berapa hurufnya? Allahu a'lam, saya belum pernah ngitung berapa jumlah hurufnya itu. Itu kayaknya ribuan. Dikalikan 10. Sehingga sekian puluh ribu kebaikan kamu dapatkan dengan membaca satu surat. Barakallahu fikum. Sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ini hanya Al-Qur'anul Karim dikatakan terkait dengan kitabullah. Maka jangan disia-siakan terkait dengan membaca Al-Qur'an, pahalanya sangat besar. Menunjukkan keutamaan Qur'annya, keutamaan membaca Al-Qur'annya, dan keutamanya orang yang membaca Al-Qur'an. Satu lagi. Hadis Uqbah bin Amir. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afala yaghdu ahadukum, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayata'allama aw fayaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jal fayata'allama aw fayaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqataini, khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin, wa thalathun khairun lahu min thalathin, wa arba'un khairun lahu min arba'in, wa arba'un khairun lahu min arba'in, wa min a'dadihinna minal ibil, wa min a'dadihinna minal ibil. Yang artinya, ini dalam Sahih Muslim, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, kenapa salah seorang di antara kalian tidak pergi ke masjid, kemudian dia belajar atau membaca dua ayat dari kitabullah, itu lebih baik daripada dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik dari empat ekor unta. Dan demikian dengan sejumlah itu dari unta-unta yang ada. Lima, enam, tujuh, sepuluh, lebih. Itu lebih baik dari sejumlah itu berupa yang namanya unta. Ini menyebutkan keutamaan dari sisi didekatkan pemahamannya, takribul faham, dengan menyebutkan sesuatu yang duniawi sifatnya. Ini bagus untuk menyemangati orang, dikarenakan Bani Adam itu senang kalau dikasih sebuah keutamaan yang bisa diukur dengan materi gitu. Paham enggak? Misalnya dia mengatakan, sini kamu membaca satu ayat, satu juta mau enggak? Oh senang dia, kenapa? Sejutanya itu. Yang ini Rasul mengumpamakan dengan onta. Membaca dua ayat itu lebih baik daripada dua ekor onta. Dua ayat itu umum, ayat yang pendek ada yang panjang. Dipahami enggak? Ada satu ayat alif lam mim, ada enggak? Oh, banyak ayat. Atau pendek-pendek juga banyak. Cukup dua ayat. Lebih baik dari dua ekor unta. Saya mau tanya sama antum, satu ekor unta harganya berapa? Ada yang tahu? Perkiraan lah. Unta loh ini. Nah, sapi berapa sapi? Sekarang agak mahal sapi, 20 sampai 25 juta. Unta mungkin segitu. Ya Allah, kita perkirakan 25 juta. Dikalikan 2 sama dengan tuh, berapa? 50 juta. Nah gitu ya. Antum membaca 2 ayat Al-Qur'an lebih baik daripada 50 juta. Kira-kira nih, kalau seandainya antum dipanggil, ya Allah fulan ta'al, baca Quran 2 ayat, tak kasih 50 juta. Mau enggak mau? Wah, saya yakin antri, antri sampai ujung ke sana. Loh, kenapa? Saya kejut arek. Iki lumayan iki. Ya, bukan lumayan tok, sugi langsung ya, jadi orang kaya antum. Saya Ustaz, berapa? Satu surat langsung. Isinya berapa? 100 ayat. Wah, luar biasa itu. Itu sama dengan 100 ekor unta, 2,5 miliar. Dipahami ya? Besar keutamanya. Barakallahu fikum. Dan di sisi yang lain, ini mengandung faedah. Dunia itu enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya ya, akhi. Apa yang kamu baca dari Al-Qur'an, apa yang kamu amalkan dari amal saleh itu pahalanya luar biasa. Lah ya, untuk dapat 50 juta cukup dengan 2 ayat. Cukup dengan 2 ayat. Ini semuanya mestinya menyemangati kita untuk itu. Nah, momen seperti ini dipakai untuk seperti ini. Momen Ramadan dan momen ketika antum sedang di pondok. Nah gitu ya, belum bisa pulang. Jadi ketika waktu kosong itu jangan kemudian antum kayak orang kelimpungan gitu. Mestinya antum ada sisi hikmah yang bisa diambil. Alhamdulillah kosong. Banyak waktu untuk saya pergunakan. Target baca Al-Qur'annya, target murojaah Qur'annya, target murojaah hafalannya, target belajar ilmu-ilmunya, nyatat, nulis. Gitu. Sehingga dimanfaatkan untuk amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Saya pribadi jujur mengatakan, kita mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ya, min bab al-i'tibar bukan iftikhar. Kondisi sekarang ini ada hikmah besar bagi saya. Jadi bisa duduk lama di rumah, punya waktu kosong di rumah, bongkar-bongkar kitab. Jadi satu risalah seperti ini. Ini risalah kedua bagi saya, siapkan 40 hadis tentang qawaid fiqhiyah. Nah, lagi saya siapkan lagi 40 hadis tentang usul fiqih seperti sekarang, kayak sekarang ini, menggunakan sanad, menggunakan kaidah-kaidah, sesuatu yang enggak pernah bisa saya lakukan selama ini. Pernah pergi sana pergi sana, hanya duduk sebentar di maktab itu susah. Nah, kalau anak ngajaran itu persiapan sambil berdiri, berdiri gitu, buka-buka sebentar gitu, nah, penting langsung berangkat gitu. Sekarang enak duduk, nulis, bongkar sana bongkar sini, sebuah hari saja. Antum juga bisa membaca Al-Quran, iya, ibadah yang lain juga iya, ilmu juga iya, nulis, nyatat, luar biasa. Minimal untuk antum para talabatul ilm, antum rapikan, rapikan tulisannya antum. Belajar buku ini dari ustadz ini, rapikan syarahnya, rapikan catatannya antum. Itu sangat manfaat nanti ketika antum selesai dari sini. Sering saya sampaikan dalam Darus Am, saya mengatakan ini buku pusaka gitu ya. Ini buku pusaka, artinya buku hasil karya, hasil jerih payah belajar talaqqi ilmu dengan seorang guru. Faedahnya kadang hanya di situ. Kita nyari setengah mati gak ketemu, di situ faedahnya. Atau sebagai pegangan kita ketika membahas sebuah permasalahan. Kita sudah selesai dari sini, sudah mulai berkembang ilmunya, luas ilmunya, kepingin bahas sebuah permasalahan, ada bukunya. Oh, pernah dibahas seperti ini. Oh, makna ma'asafara itu kak, diterangkan sama ustadz dua makna. Pegangan bagi antum, atau bongkar lagi buku-buku yang ada. Oh, ini rujukannya sini. Oh, ini. Oh, ada keterangan tambahan. Luar biasa. Sehingga yang saya harapkan bagi antum para thalabah, dikarenakan antum bukan semata-mata seorang muslim ini. Antum ini seorang thalibul ilmi, maka harus memiliki semangat yang berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Semangat thalabul ilmi. gunakan waktu untuk pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Pernah ditanyakan kepada Imamul Jarh wa Ta'dil pada masanya, Al-Imam Abu Zakaria, siapa? Abu Zakaria Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah. Dikatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai sekarang ini? Dia bilang, baitun khalin wa isnatun alin, hanya dua, rumah kosong sepi, isnat yang ali, yang tinggi. Apa syaitnya? Kata-kata yang pertama, baitun khalin, rumah yang sepi. Artinya apa? Dia bisa fokus di situ, enggak ada yang ganggu, enggak ada yang ngerutin, enggak ada apa, fokus hadis, fokus ilmu, sudah. Sampai diimpikan oleh Syekh Ibnu Ma'in. Itu dikarenakan kesibukan yang luar biasa, sehingga kesempatan untuk punya waktu kosong yang lapang untuk ilmu itu jadi jarang. Maka antum apa namanya seperti seharusnya sibukkan dengan ini semuanya, antum akan merasakan 24 jam kurang bagi antum. Antum akan mengatakan 24 jam kurang bagi antum. Karena manusia biasa terpaksa harus tidur. Kalau misalnya antum robot itu enggak usah pakai tidur. Luar biasa. Sehingga tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semangat selalu dalam kondisi apapun, ambil hikmahnya dalam semua kondisi menimpa kita, semoga manfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin nggak bisa dikirim, tahu kebun. Saya kelahir.